Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah malam ini kita mulai dari ayat yang ke 130. Setelah Nabi Musa memberi nasihat kepada Bani Israel agar bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedzaliman dan penindasan Fir'aun Al-Khabith, kemudian Bani Israel menyampaikan isi hati mereka kepada Nabi Musa bahwa mereka sudah lama ditindas dan didolimi oleh Fir'aun Al-Khabith, baik sebelum Nabi Musa datang sebagai Nabi dan Rasul maupun setelah Nabi Musa datang sebagai Nabi dan Rasul. Barakofikum. Maka dengan kesabaran Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam serta doa mereka yang selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pelajaran kepada Fir'aun Al-Khabith, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan dan doa Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa untuk memberi pelajaran kepada Fir'aun Al-Khabith agar dia mau ingat dan sadar dari kedzaliman yang ia lakukan. Maka Allah berfirman di dalam ayat yang ke-130, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Sungguh kami menghukum Fir'aun dan pengikutnya bisinin, dengan asinin, yakni kekeringan. Wa naqsim minat tamarat, dan kekurangan buah-buahan. La'allahum yadzakkarun, akan mereka mau mengingat. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih. Qala Allah Ta'ala fi bayani ma amala bihi alu Fir'aun fi hadhil muddatil akhirah. Annaha ala adatihi wa sunnatihi fil umam ayakhudahum bil ba'sa'i wa barra la'allahum yabarra'un. Al-ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya di masa-masa akhir kekuasaan mereka, bahwa termasuk kebiasaan dan sunnatullah terhadap umat-umat yang durhaka, Allah hukum mereka dengan al-ba'sa wa dharra, kesempitan dan kesulitan, agar mereka mau tunduk dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin ay bid-duhuri wal jadbi. Sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan pengikutnya dengan as-sinin, yakni kekeringan, wa naqsin minat thamarat, dan kekurangan buah-buahan, la'allahum yadhakkarun, akan mereka mau ingat, ay yatta'iduna annama halla bihim wa asabahum mu'atabatan minallahi lahum la'allahum yarji'una an kufrihim falam yanja' fihim wala afada balistamaru ala dhulmi wal fasad. Yani akan mereka mau mengambil nasihat dan pelajaran bahwa apa yang menimpa mereka berupa musibah adalah peringatan dari Allah untuk mereka, agar mereka mau kembali dari kekufuran mereka. Namun teguran itu tidak menyadarkan mereka dan tidak berfaedah. Bahkan mereka terus di atas kedzaliman dan berbuat kerusakan. Baik, dalam ayat ini ikhwana fillah a'udzakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, termasuk sunnatullah menghukum dan mengadab umat-umat yang durhaka kepada Allah Ta'ala dan para Rasul. Jadi semua umat-umat sebelumnya yang durhaka kepada Allah dan para Rasulnya, maka mereka akan merasakan adab Allah di dunia sebelum nanti di akhirat akan mendapatkan adab yang lebih besar lagi. Wal'iyadu billah. Yang kedua, di antara adab yang Allah berikan kepada Fir'aun dan pengikutnya ialah as-sinin. Mana as-sinin? Ialah al-jadbu wad-duhur, kekeringan yang terjadi di dusun-dusun negara Mesir, sebagaimana yang disampaikan oleh al-imam Qatadah rahimahullah. Ammas-sinun fakanat fi bawadihim wa mawasihim. Kekeringan terjadi di dusun-dusun dan di tempat-tempat gembala, ya, tempat-tempat untuk menggembala ternak-ternak, dibikin kekeringan. Kemudian yang kedua, naqsun minat thamarat, diadab oleh Allah dengan kekurangan buah-buahan. Dan kekurangan buah-buahan ini terjadi di kota-kota Mesir. Barakofikum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah, wa amma naqsu tsamarat fa kana fi amsarihim wa qurahum. Adapun bencana kekurangan buah-buahan terjadi di kota-kota Mesir. Nah, bahkan sebagian ada yang menyatakan bahwa kekeringan yang melanda Mesir saat itu sampai mengakibatkan air Sungai Nil menjadi kering. Nah, Sungai Nil ini kan sungai yang terpanjang di Mesir, ya. Bahkan termasuk daftar sungai-sungai terpanjang di dunia. Barakofikum. Tapi karena bencana kekeringan yang melanda, akhirnya Sungai Nil pun ikut kering saat itu. Waliyadubillah. Sehingga dusun-dusun Mesir banyak yang kekeringan. Banyak hewan yang mati karena kekurangan pangan. Sawah-sawah dan ladang gagal panen. Barakallahu. Sementara di kota-kota, stok buah-buahan menjadi berkurang. Sehingga kekeringan itu benar-benar menyiksa Fir'aun dan para pengikutnya. Kemudian faedah berikutnya, segala bencana yang Allah timpakan kepada suatu kaum adalah peringatan dari Allah agar penduduknya mau kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya, bencana kekeringan dan kekurangan buah-buahan itu adalah teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau ingat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, tapi apa yang terjadi? Si Fir'aun al-Khabith dan para pengikutnya justru mereka mengatakan bahwa kemakmuran Mesir adalah jerih payahnya, bukan dari Allah Rabbul Alamin. Dan terjadinya kekeringan dan kekurangan pangan dan penderitaan itu adalah sesuatu yang sial, dan penyebab kesialan itu adalah Musa dan pengikutnya. Tidak mau ingat, tapi malah mencari kambing hitam. Padahal kambing hitam itu adalah si Fir'aun al-Khabith dan pengikutnya. Maka di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Fir'aun menghadapi bencana yang terjadi di Mesir itu. Ayat 131. Fa idza ja'atuhumul hasanah, jika datang kepada Fir'aun dan pengikutnya kebaikan-kebaikan di dunia, qalu lana hadhihi, mereka mengatakan kami memang berhak mendapatkan kebaikan ini, kemakmuran ini, dan inilah usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'ah, dan jika mereka ditimpa kejelekan, yakni bencana, Yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Si Fir'aun menganggap itu adalah kesialan dengan sebab adanya Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ala innama ta'irhum indallah. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka telah dicatat di sisi Allah. Walakinna aktharhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Fa idza ja'atuhumul hasanah ay al-khusbu wa idraru rizqi. Qalu lana hadhihi ay nahnu mustahiquna laha. Falam yashkuru Allah 'alaiha. Jika datang kepada mereka kebaikan, yakni al-khusb, kemakmuran, wa idraru rizqi, dan rezeki yang melimpah, mereka mengatakan, kami berhak mendapatkan ini semua. Yani kamilah yang berhak mendapatkannya. Dan mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu semua. Wa in tusibhum sayyi'ah ay qahtun wa jadbun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ay yaqulu innama ja'ana bisababi maj'i Musa wa tibai bani Israil lahu. Tapi jika mereka ditimpa oleh kejelekan, yakni kekeringan, mereka pun menganggap sial Nabi Musa dan yang mengikuti beliau. Fir'aun dan pengikutnya berkata, musibah-musibah ini, bencana-bencana ini datang menimpa kami dengan sebab adanya Musa dan Bani Israel yang mengikutinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala innama ta'irhum indallah ay biqadaihi wa qudratihi laisa kama qalu. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di sisi Allah, yakni telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah, tidak sebagaimana yang mereka ucapkan, ni gara-gara Musa dan pengikutnya. Bal inna dunubahum wa kufrahum wassababu fi dhalika. Bahkan sebetulnya dosa dan kekufuran si Fir'aun dan pengikutnya adalah sebab datangnya bencana itu semua. Bal aktharuhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ai falidzalika qalu ma qalu, yakni oleh sebab itulah mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Taibarakum. Dalam ayat ini ikhwan fillah auzakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama, annal khaira wasyarra muqaddarani minallah. Kebaikan dan kejelekan, ya, sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap jelek, semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itulah termasuk rukun iman yang keenam ialah apa ini? Beriman apa ini? Dengan takdir Allah. Khairihi wa syarri, baik yang kita anggap baik atau yang kita anggap apa ini jelek, kita yakini itu semuanya ialah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, tahrimu kufrin nikmah, Di dalam ayat ini terdapat dalil haramnya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah Firaun dan para pengikutnya. Mereka itu ketika Mesir makmur dan rezeki melimpah ruah, Firaun menganggap itu adalah kerja kerasnya sehingga berhak mendapatkan kemakmuran. Mereka lupa bahwasanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bersyukur. Ini termasuk apa ini? Kufur nikmat dan hukumnya haram. Yang ketiga, tahrimut tiarah wat tasya'um. Dalam ayat ini terdapat haramnya at-tiarah wat tasya'um. Ini menganggap sial sesuatu dengan sebab apa yang ia lihat atau apa yang ia dengar atau dengan sebab benda-benda atau binatang tertentu. Ini termasuk kesyirikan para kafir. Sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya. Ketika mereka mendapatkan bencana dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekeringan dan kekurangan stok pangan dan buah-buahan, mereka menganggap semuanya ini adalah kesialan yang disebabkan oleh Musa dan pengikutnya. Gara-gara adanya Musa dan pengikutnya di negeri Mesir ini, kita mendapat apa ini? Kesialan dan celaka. Ini namanya apa ini? At-tiarah atau at-tayur atau at-tasya'um. Ini termasuk kesyirikan. Barakafikum. Jadi tidak boleh demikian, ya. Sebagaimana kalau ada yang meyakini, ya, rumahnya ada burung hantunya, ada burung kakaknya, langsung dia meyakini bahwa nasib sial menimpa penghuni rumah itu malam ini karena ada kakak dan ada burung hantu di atas rumah. Ini termasuk at-tiarah atau at-tasa'um, termasuk kesyirikan para fit. Karena kita telah yakin bahwa sesuatu yang kita anggap baik atau yang kita anggap jelek itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa Jawanya at-tiarah atau at-tasa'um itu ialah apa ini? Kualat. Tahu kualat ya? Nah, kualat. Nah. Begitu. Misalkan ada orang naik sepeda motor, enggak sengaja nabrak kucing. Ini kamu akan kualat karena nabrak kucing. Apa kualatnya itu? Nanti akan dapat bencana dan musibah karena kucing. Ini termasuk at-tiyah atau sa'um, termasuk keyakinan-keyakinan jahiliyah yang sampai sekarang masih diyakini oleh kebanyakan masyarakat. Dan ternyata si Fir'aun dan pengikutnya juga punya keyakinan semacam itu. Nah, tapi yang dijadikan sebagai sebab mereka sial atau kualat itu karena adanya Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi keberadaan Nabi Musa dan pengikutnya inilah yang menyebabkan Mesir kacau balau, ditimpa bencana dan musibah. Nah, mereka sudah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Dalam hadis sendiri disebutkan yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiara wala hamata wala safar. La adwa, tidak ada istilah penularan secara tersendiri penyakit itu, ya. Wala tiarah, dan tidak boleh pula keyakinan tiarah. Wala hamata, dan juga tidak boleh dia menganggap sial adanya burung hantu. Nah, wala sofa, dan juga tidak boleh meyakini adanya kesialan di bulan sofa. Nah, yang termasuk kamu jangan nikah di bulan sofa, nanti kamu akan sial, pernikahanmu akan hancur dan berantakan. Akhirnya enggak berani walimah di bulan apa ini? Shofar. Karena bulan sial katanya, ya. Nah, ini termasuk keyakinan tiar yang tidak diperbolehkan dan dianggap apa ini? Kesyirikan. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, annal jahla sababun di kulli syar. Kebodohan merupakan sebab segala kejelekan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi Fir'aun dan para pengikutnya yang bodoh terhadap agama ini, barakallahu fikum, itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menimpakan segala kejelekan. Bukan dengan sebab Nabi Musa dan pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bal inna dunubahum wa kufrahum wassabab fi dhalika bal aktharhum la ya'lam. Taib, ini baru ditimpa kekeringan dan kekurangan buah-buahan. Dalam ayat-ayat selanjutnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dan menghukum Fir'aun dengan berbagai macam bencana, mulai dari at-tufan, al-ja'ad, al-kummal, ad-difda, ya, kasih belalang, kasih tufan, tufan itu air yang menenggelamkan pohon-pohonan, ya, kutu, ya, kodok, darah, dan lain sebagainya, nanti akan menjadi pelengkap bencana yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti ayat berikutnya, farqafikum. Baik. Di sini ada beberapa asilah. Apakah perbedaan antara dukun dan penyihir atau tukang sihir? Jawab, dukun termasuk bagian dari tukang sihir. Nah, dukun termasuk bagian dari tukang sihir. Berarti tukang sihir itu lebih luas daripada dukun. Dukun itu lebih khusus barakofikum, tukang sihir lebih umum. Dukun biasanya terkait dengan apa ini? Ramalan, nasib, barakofikum, atau cara menemukan barang hilang. Padahal dia sendiri kuncinya hilang, susah carinya. Itu ada dukun. Orang kalau ke dukun, kalau bukan orang jahil, ya nggak tahu siapa lagi. Ya. Datang uangnya sering hilang, bah, uang saya sering hilang, saya sudah nggak punya uang, tolong bah dicarikan, gitu. Dengan ilmu supernatural yang bah miliki. Udah sebentar ya, tunggu 10 menit. Saya masih cari kunci saya untuk buku-buku pedoman ilmu saya ya di dalam lemari. Kunci saya hilang beberapa hari yang lalu. Nah, itu orang yang datang yang minta tolong kepada dukun untuk mencari uangnya yang hilang itu gak bisa ngambil pelajaran. Harusnya kalau dia pintar loh, ini dia kuncinya hilang saja gak bisa nemukan, apalagi miliknya orang lain ya. Nah, barakofik. Baik, jadi dukun itu lebih khusus daripada apa ini? Tukang sihir. Tapi dukun termasuk bagian dari tukang sihir. Termasuk ahli nujum, ahli ilmu nujum, ilmu perbintangan, ramalan, nasib dan sebagainya. Termasuk bagian dari tukang sihir. At-tiyarah termasuk syirik besar atau syirik kecil. Barakofikum. At-tiyarah ini termasuk dalam bab asyirkul akbar, syirik besar. Ya, jika dia meyakini bahwa sebab utama sial itu adalah dari apa yang ia lihat atau apa yang ia dengar atau dari bulan, wal'iyadu billah. Apakah di akhir hidupnya Fir'aun menyatakan taubat karena saya pernah mendengar di dalam kisah? Ya, Fir'aun menyatakan taubat. Di saat taubat sudah tidak berguna baginya, dia sudah sekat, kemudian dia menyatakan taubat sehingga tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang akan kita pelajari di ayat-ayat berikutnya. Ya, nanti ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Ya. Nah, situ Fir'aun kemudian menyatakan taubatnya tetapi tidak diterima karena dia taubat di saat nyawa sudah sampai apa ini? Kerongkongan. Wallahu ta'ala bissawab. Apakah ada hadis yang menyebutkan secara khusus tentang perintah menggerakkan ujung jari telunjuk ketika tasyahud? Nah, ya. Dalam hal ini memang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, ya. Apakah tahrik ataukah cuma isyarah saja? Dan ini perselisihan yang tidak perlu untuk dipersengketakan atau sampai menimbulkan pertengkaran. Ini masalah ijtihadiyah, barakafikum, terkait dengan pensahihan dan pendhaifan hadis. Ya, apakah wayuharrikuha lafadz itu syadz ataukah tidak? Ya, jadi itu ikhtilaf, barakafikum, sehingga tidak perlu tawuran atau tengkar dalam masalah itu. Ya, nah, terus belajar, terus menambah ilmu, akan semakin bijaksana dalam menyikapi masalah-masalah ijtihadiyah. Barakallahu, dan tidak arogan tapi bijaksana. Baik. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.